Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan. Tahan napas panjang, sabar, tenang, masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi wae dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Bukan ketemu lagi, ini baru pertama ya. Edisi pertama ya. Edisi pertama menjelang senja di bulan Ramadan kali ini. Kami sudah bareng Mbah Nun. Mbah, sehat Mbah? Iya. Buatan Mbah niki lho Mbah. Kan dari tadi kan main musik terus Mbah. Iya. Hubungannya musik kali poso niku napa, Mbak? Sik, kuwi arep tak kakek kowe malah kok tak kok aku. Jasa iki kepinteran doan. Kayak ngene ya. Jadi tapi ngene. Anda itu kowe iki melagu itu kan kudu ana lemahe. Ya semua itu harus ada landasannya. Jadi saya mau ngasih landasan dulu baru tak takoni. Oke. Kan kowe Anda kan sering dengar bahwa Islam itu agama tauhid. Sering semua gitu toh? Ya. Kalau selain Islam bukan agama tauhid itu toh? Iya. Kui bener neng durung bener, gitu ya. Ngerti antara bener sudah bener tapi belum tepat katakan gitu ya. Maksudnya nih John, ya memang Islam itu agama tauhid. Prinsip dasarnya itu adalah kesadaran dan penemuan tauhid atau pencarian tauhid. Neng kui ora pasang yang hidup itu gitu memang. Bukan kok kui Islam nak liane ora. Hidup ini adalah tauhid, loh, gitu ya. Hidup ini adalah hidup ini tauhid. Hidup ini gini, tidak ada sesuatu yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang lain. Tidak ada siapa yang tidak terkait sama siapa. Tidak ada apa siapa atau apapun yang tidak terkait. Tidak ada peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa lain. Semua itu terhubung kalau kita ngomongnya adalah kekuasaan Tuhan dan manajemen alam semestanya Tuhan kan gitu. Termasuk selama ini kan Pak Islam. Yeah. Nah, takoni kiai kan, takoni tauhid itu apa? Tauhid apa? Mengesakan Tuhan itu. mengesakan Allah gitu. Gusti Allah ora isa pokoke isa-isake. Jadi itu kan kata-kata yang juga agak bias ya. Mengesakan Allah itu kan menuduh Allah belum esa terus kok esakan. Ndasmu po kan gitu kan. Jadi bukan mengesakan Tuhan, menemukan esanya Tuhan. Bahkan kalau tauhid itu kan bukan ahad. Ya. Ya. Tauhid itu sesuatu yang dipersatukan, sesuatu yang menyatukan diri satu sama lain. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan ya. Wadaka muwahidun ya. Wadaka muwahidun. Yuramudeng. Jelas. Oke, jelas ya. Contoh belokan ini. Jadi gini. Kondisi sakit itu bisa dibilang puasa, Mbah. Kan gini, itu tergantung levelnya, Don. Yeah. Kita mau berdiskusi atau mengembara atau menjidat level yang mana. Sekarang kan misalnya dimakyakan kita, saya sering mengatakan bahwa berhati itu bukan berhenti dari sebuah kegiatan, tapi berganti kegiatan. Yeah. Jadi kamu nyapu itu merupakan istirahat dari kamu baca buku. Yeah, yeah. Terus kamu di dapur bantu istrimu itu istirahat, kan? Yeah, jadi yeah. Setiap pekerjaan itu adalah istirahat. Yeah. Berarti, tapi istirahatnya harus kreatif. Makanya yeah. Ada kalau dalam posisi saya, setiap kreasi harus rekreatif, setiap rekreasi harus. Kowe ketoke ning rileks-rileks tapi harus tetap kreatif. Kowe ketoke nyambut gawe ning kowe tetap kudu istirahat. Harus punya mekanisme istirahat di dalam jiwamu. Lanjut metenteng ngono kae. Wong saiki kowe melayu bal-balan wae ono. Berarti hakikat tidak itu bukan berarti terus kita diam ya Bang. Mungkin saja puasa itu adalah kenyang dalam bentuk. Ya. Betul. Kan bisa. Bisa kuarek laku poso. Itu maksudnya apa? Aku arek. Saya menikmati puasa itu sampai kenyang jiwa saya. Meskipun fisik saya lapar. Bisa mendapatkan kepuasan dan rasa tidak bisa terikat pada apa namanya teori linear yang lurus, karena kita ada dimensi yang lebih dalam. Kan bisa aja. Aku kudune nuduk imam ora tak duduk, aku lega banget. Malah kroso buka aku gitu kan. Nggih. Kalau saya misalnya saya mangkel sama imam terus kal. Nggih. Saya enggak merasakan, saya tidak nuduk imam, saya mendapatkan kepuasan seolah-olah saya sedang berbuka. Kenyang gitu. Iya, jadi kenyang. Justru karena saya menahan. Nah, iya, makanya begitu banyak kemungkinan-kemungkinan dalam hidup ini, tolong jangan terlalu nuding-nuding orang. Tolong jangan terlalu sudah pasti menurut Allah itu ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada. Itu Allah loh, itu kowe loh ya, bukan saya loh ya. Nah, kita menafsirkan yang mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram itu ya. Nah, kita jangan terlalu mudah karena kita bukan Allah. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Lima tuharrimu ma akhalallahu lak. Lima atakallah. Ora. Yastawi ashabun nari washabul jannah. Lima tuharrimu ma akhalallahu lak. Bagi marzata azwajik, itu soal istri gitu ya. Lantas sok Tuhan, mungkin ada kemungkinan kowe ojo terus kok bandemke, karena kita bukan Allah. Yang mengerti persis itu Allah. Maka hidup itu nomor satu adalah andab asor, tawaddu ya. Selalu apa menjaga apa kesopanan diri kita, jangan sampai klaim-klaim, apalagi sampai klaimnya yang sampai tingkat memfitnah orang lain itu. Misalnya ndelok imam terus mesake kae ora rapi. Itu ternyata fitnah loh. Jebul untuk bojo ayu coba. Gitu. Iki kan fitnah jebule gitu loh. Padahal kene iki men ndelok raine imam rada piye gitu kan ya. Niku nggih antun sing kefitnah niku, Mbah. Antun sing kefitnah malih niku. Sapa kuwi? Bojone. Iya. Iya ya, ya kefitnah juga. Bojone rindu wajahku. Tak fitnah rindu karo aku. Nah, saya kira kesehatan itu dalam dimensi itu kan juga seluruh mekanismenya itu ya puasa. Tapi ada yang secara medis dalam level urusan ilmu kedokteran ya, puasa itu sendiri punya makna yang memang signifikan ya, kan? Di puasa itu diakui oleh kedokteran modern belum lama ya, ada ya. Sekitar 10-15 tahun terakhir. Belum itu kan orang semua orang barat kan bingung kok poso. Pagi gue kudu sarapan supaya siangnya kamu bisa sehat, kan itu kan. Kan semua orang barat begitu. Terus mereka itu bingung dan kadang-kadang mengecam, kenapa kok puasa, wong hidup itu untuk supaya punya energi dan nikmat, kok kamu malah puasa gitu kan. Nah, itu mereka baru paham dan sekarang diterima secara resmi toh. Bahwa puasa itu bagus menurut ilmu kedokteran resmi barat yang dipakai seluruh dunia gitu. Belum lama ya Pak ya? Belum lama, menurut saya masih belum sampai 15 tahun yang lalu. Nah gitu-gitu itu kan, jadi selama berabad-abad sebenarnya kan mereka memfitnah. Ya toh? Wis wong Islam iki pekok kudune sarapan malah sarapan goblok to kuwi ngono toh? Dia memfitnah berabad-abad. Baru 15 tahun yang lalu mereka ketemu bahwa oh, ternyata bagus puasa itu. Termasuk apa itu khitan juga itu ya, Mbah ya? Apa? Khitan, khitan. Sunat, iya, sunat. Khitan juga, khitan juga. Mau bade dulu hasilnya? Wah, rasa itu ya hasilnya. Aneh, khitan itu sebenarnya kan tradisi sebelum ada Rasulullah. Sudah sejak zaman Nabi Musa dan sebelumnya Nabi, gitu ya. Berarti Nabi Isa juga, Nabi Isa kan nabinya Yahudi. Iya. Jadi itu sudah ada tradisi sejak Nabi Ibrahim misalnya. Ibrahim. Sudah ada tradisi itu. Kenapa sekarang kok mayoritas di dunia enggak? Kalau mereka kan apa, agama Ibrahim juga itu ya. Agak aneh juga ya. Kok malah agama sing bunjit-bunjit sing bagian-bagian sini, akhir ini, yang dari Nabi Muhammad yang apa jenenge? Seakan-akan dia. Yang iya gitu loh. Orang yang sunat oke banget gue. Oke banget. Jadi saya kira kalau kita ngomong tauhid kemudian ke hakikat, kemudian ke hakikat Islam, kemudian ke hakikat hidup, terus syariat hidup. Nah, kita bisa membedakan bahwa puasa itu bisa kita temukan tidak hanya di dalam struktur syariat Islam. Puasa itu ternyata bisa kita temukan dengan dimensi dan pendekatan yang lain di dalam apa saja? Apa saja? Ye. Apa saja? Masuk loh, dalam bermusik juga ini tadi ya. Loh, orang yang iya, kue sembahyang kue puasa kok. Iya. Sembahyang aja puasa kok. Ada tumak ninah bareng. Nah, iya toh. Ada tumak ninah, ada diemnya, terus ada yang ini. Sekarang Allahu Akbar kan puasa toh orang nanti semini toh, kue mengisemini toh. Iya. Jadi orang puasa kan berarti sakar pu mencolot ya. Allah mencolot jadi kue. Wah. Ayo Allah Akbar mencolot. Wah. Kalau puasa. Ayat Allah Allah Akbar ya puasa kan lebih. Oh iya. Apa? Ayat yang panjang-panjang itu juga kan ayat enggak panjang-panjang itu juga puasa. Iya. Gitu. Imam harus berpuasa karena Rasulullah mengatakan di antara jamakmu ada orang tua, ada anak kecil yang bisa tidak kuat dengan bacaan panjangmu, maka bijaksanalah kan gitu kan. Makanya imam itu sangat puasa. Nek karepku ngono Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua, Al-Maidah rakaat berikutnya kan gitu kan, muter gitu kan. Tapi kan kita harus puasa sebagai imam. Jane ya nek kepengin bagus ya pengen dudui wong aku iki apal le Al-Baqarah le gitu kan. Ning kan kudu puasa. Oh, mengtekan dua ayat, tiga ayat yang gitu kan. Itu juga puasa. Gitu. Coba kalau dalam musik ini poso-posone apa? Ada irama sing Mbah simbang ngendikake tadi tak tak tak tak tak tak tak ritme ya. Tek, tek, sekarang tek, kalau puasa dalam nada, semua nada itu tercipta karena puasa. Bisa Mbah yang ngira ya. Semua nada itu dipastikan karena jadi misalnya nek do re mi yo nek kowe menentukan mi aja fa. Ya ta? Poso no fa, mi bae. Do re mi ini aja do re. Kamu harus puasa, harus menahan diri. Gitu kan. Nah, kalau pales itu adalah ketidaktepatan bukone kan gitu. Batal. Kira-kira ngono ya? Batal. Kira-kira ngono ya? Moka. Tapi ngerti maksudnya ya kan jaman-jaman ya? Ngerti ya? Gitu memang. Dan itu semua unsur dalam musik ini. Misalnya jijit bisa juga ngibot. Tapi dia puasa. Mergorana sing ngedram ya jijit yang ngedram. Itu kan ngono kuwi jijit. Sawang sinawang apa jenenge ngono kuwi. Gitu. Ya. Nah, yu ya iso ngebas. Ning kan ora ngebas mergo dhewe ahli puasa, ya toh? Termasuk ada penambahan anu Mbah, kemuliaan di dalam puasa. Yeah. Itu kan ada ya, termasuk nun sewu. Mungkin di dalam musik Pak Doni. Yeah. Ini ada penambahan-penambahan kemuliaan di dalam bermusik kan pasti ada. Contohnya Mas. Kalau kita puasa aja, kita nek puasa itu kita maca Quran berarti kan tambah. Saya kira nek apa istilah ini ku filler atau apa improvisasi lain itu kan tambah-tambahan. Yeah. Gitu. Yeah. Improvisasi. Jadi itu kan tidak wajib. Yeah. Improv tapi itu, kita mau gitu loh. Tapi mau ikhlas dan berusaha keras itu berarti mulia. Berarti kue untuk ganjaran dhuwur loh. Yeah. Gitu ya. Neng ojo nganti ngelanggar kesepakatannya gitu loh. Jadi. Yeah. Jangan nanti fals. Itu sama dengan ini lho, poso iki piye-piye ya bulan Ramadan nek wis tekan satu Syawal aja poso, ora entuk aja njur mentang-mentang kowe iki golek kamulyan riyo-riyo ya poso ngono kan. Ya gitu kan. Ya ora, jadi tetap Allah itu juga mempuasakan syariat itu sedemikian rupa sehingga ora kok nek posone misalnya gini, dulu saya tidak mau karena purik ya, saya purik, saya mengambek sama ibu ayah gitu ya. Terus aku melayu nang gerdu pas maghrib, terus nganti di susul disusul ke panganan karo mbahku kae gitu. Yeah. Terus mbahku tak kon ndodok mlaku karo ndodok ngono kae ben aku ben kurang ajar banget ya. Itu pun begitu dia ndodok menyerahkan makanan, saya ndak mau makan. Saya nanti habis tarawih gitu. Jadi aku bukannya baru tarawih. Karena kita tidak tahu bahwa itu bukan kemuliaan gitu loh. Itu kesombongan. Iya. Lho wong kowe iki pokoke kan makanya segerakanlah takjilmu kan. Mulane urusannya apa kuwi? Urusane. Biasanya kowe dung, Allahu Akbar, langsung takjil. Kuwi mergo kowe wis lemah apa mergo kowe taat dan ngepaske karo karepe Gusti Allah. Taat ngepaske. Iya, tapi bukan karena kita sudah lemah atau terus kowe ora gelem takjil mergo aku iso kuat kok nganti sesuk iso kuat ya. Jadi kan urusannya sama tawaduk dan berarti nek teng musik wayahe muni mboten muni niku berarti sombong niku, Mbah. Ya sombong. Kemajon juga, kemajon. Jadi pokoknya semua nilai-nilai dalam hidup itu tercermin dari semua tadi itu gitu. Jadi bahkan musik aja penuh syariat Islam toh. Iya. Penuh syariat, orang yang poso toh. Penuh hakikat, penuh. So, jadi kalau kita mau melihat kehidupan ini dengan ilmu tauhid yang kita perluas dan kita perdalam sedemikian rupa, maka Anda tidak bisa menemukan, Anda tidak bisa tidak bertemu dengan Allah di segala hal. Ya, betul. Semuanya, apa saja. Kan saya pernah nanti ya, kan nanti di paket berikutnya menjelang senja kan kita akan khususan menganalisa musik-musik Kiai Kanjeng, syair-syair Kiai Kanjeng dengan hubungannya dengan puasa ngono toh. Ya, tapi sekarang ini kita mendasari dulu. Kan saya pernah mengatakan kalau Sayyidina Bakar As-Siddiq itu kan saya menyebut manusia kultural. Orang sing wajar lah, wong biasa ya. Mengalami macam-macam terus ngit apa terus menemukan Allah. Jadi prosesnya proses manajemen kultural. Kalau Sayyidina Umar kan manusia radikal, dia harus mengalami sesuatu yang gede. Berarti nabrak, gitu. Nabrak radikal. Empirik baru dia, berarti, Mbak. Empirik baru dia menemukan kesadaran tentang Allah. Utsman kan seorang pedagang, dia nimbang-nimbang. Didelok-delok, ditimbang-timbang, akhirnya menemukan dalam keseimbangan itu menemukan Allah. Kalau Sayyidina Ali kan tidak pakai metode langsung berarti? Iya, Sayyidina Ali pokoknya ngelihat daun ya yang tampak Allah. Tampak ya. Allah. Nah, gitu kan? Ini cocok ini. Nah, di dalam musik kita kan apa saja, wes. Makanya tadi awalnya kan saya mengatakan harus bisa menemukan hubungan antara apa saja dengan apa saja. Wes ngomong opo, kendang, mau ngomong logam, kulit, apa saja, semua itu bisa kita temukan fungsi Allah, keberadaan Allah, kenikmatan dari Allah. Ini juga terkait dengan yang lain-lain. Jadi semua musik ini terkait sama bunyi alam, semua terkait, tidak ada yang tidak terkait. Itulah sebabnya maka kita butuh wacana, butuh uswatun hasanah, gitu kan. Misalnya Allah sendiri menciptakan manusia itu dengan model Allah sendiri. Jadi kowe iki kaya Gusti Allah kae. Ning digawe elek lah. Ya. Kaya mambu digawe apa ngono ya. Tapi kan tapi anu nek apa nek cara lukisan yo nek gambar model. Mode. Ya modelnya Allah sendiri. Misalnya Nabi Sulaiman bikin istana, seluruh komplek istananya itu disamakan dengan bentuk alam semesta. Nah. Piampo tak kuwi. Anak wong saiki lek ora iso alam semesta piye? Wong saiki ora ngakoni kok. Saiki ora ngakoni sing gawe Gusti Allah gitu. Kagum kepada langit tapi tidak mengakui siapa yang menciptakan langit itu. Kagum kepada ikan paus, kepada dunia botani, zoologi tapi tidak pernah menyebut penciptanya gitu ya. Padahal Allah sendiri itu adalah model utama. Gitu ya. Oh. Misalnya Nabi Adam itu kan manusia yang paling ganteng. Nabi Yusuf yang separuh nih gambarnya. Dari Nabi Adam ya? Iya, Nabi Adam lebih ganteng karena dia manusia percontohan. Apa nih, cara dagang kayak pilot project ya, sampel. Nah itu sampel manusia itu Nabi Adam itu ganteng banget. Prototype ya, dia tingginya 36 meter gitu. Saya sulit. Tekan Sak Imam menunggu itu. Gak ada Sak Novanto ya, cilik-cilik. Asus anak Imam, ya, muka-muka rada muda ya. Oh muda nih Pak, cendol ya. muda. Oh cendol. Oh beri prima, oh, ya. Dukur. Oh. Beri. Perbaikan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, yang namanya agama itu memang iya, sholat lima waktu, puasa Ramadan, gitu. Idul Fitri, zakat, naik haji, umroh, iya benar, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi tidak hanya itu, agama itu tidak hanya perintah, agama itu juga afala taqilun, apa engkau tidak memikirkan, apa engkau tidak merenungkan, apakah engkau tidak menggunakan akalmu, kan Allah mengatakan itu banyak sekali di Al-Quran. Jadi ini semua kita pikirkan itu juga bagian dari dimensi agama gitu loh, termasuk diri kita sendiri, negara, pemerintah atau apapun saja itu semua tidak mungkin tidak terkait dengan Allah, nilai-nilainya dan alam semesta. Iya. Oke, ada pertanyaan Don? Niki kula simpen nggih. Habis lagu ini, Mbah. Pertanyaannya. Oke, berarti sing lagu sik sekarang. Oke, sekarang kita bisikan daun-daun tadi kan simbah kan ngendika tentang daun-daun. Nggih. Sayyidina Ali kalau ngelihat daun dia tidak melihat daun tapi dia ketemu Allah. Gitu ya. Oke, yuk. See you. kita sapa teman-teman yang sekarang lagi nonton streaming di 4 channel ini. Ada di PR Sukun. PR Sukun itu perusahaan rokok Sukun. Terus kemudian hai. Terus di teman-teman yang menyimak di Muria News TV, apa kabar? Hai. Terus teman-teman yang menyimak di caknun.com juga apa kabar? Sehat nggih? Oh, ada juga di caknun.com. Iya. Terus ada di channelnya yang ada di channelnya Kiai Kanjeng juga. Di mana suaranya? Kamulian sudah istirahat 2 bulan saja. situ gatel situ ya. Hah? Situ gatel. Iya, tapi ada yang mau ditanyakan? Ndak, sekarang Kamulian yang baru puasa ini aja. Oh iya. Saya oleh poso. Loh, itu tadi poso. Ya. Intinya kan ngampet. Ndak tadi sih masih di situ rasa-rasan ada yang mau ditanyakan katanya. Masih belum, saya masih belum manusianya masih apa musik karo poso iki mau okah banget masalahnya. Iya. Dan ada yang memang kita merasakan dengan empirik dadi weruh tenan dengan saknyatane ana sing ngrasak-ngrasake nganggo rasa tenan. Itu memang nah Mbah, kan kalau poso itu kan berarti ada bukone to itu Mbah mesti. Nenek musik itu bukone di mana? Rong tahun wis poso ya. Ana sing muni bukane nek ketemu Mas Ki. Kalau yang dimaksud 2 tahun puasa musik kan bukan musiknya yang puasa. Iya. Yeah. Puasa adalah nafkahnya. Industrinya, industri yeah. musiknya. Nafkahnya dol tinukune gitu ya, rezekine gitu ya, itu yang puasa. Tapi kan bukan musiknya. Gitu. Kalau yang ditanyakan Doni tadi adalah bukannya pas apa? Bukone, bukannya. Kalau kan gini, kan puasa itu bisa bukannya bisa maghrib, bisa menghayati nikmatnya berpuasa itu sendiri buka. Utawa kowe niat sahure wis buka kowe sawetara atimu. Wah iki aku lumayan aku poso tenan iki. Wis buka atimu, bukan mulutmu gitu ya. Jadi kan tidak hanya mulut. Kan nanti sampai roh. Tidak hanya pikiran, tidak hanya hati, tidak hanya perasaan, tidak hanya rasa, tapi ada yang lebih mendalam sampai roh. Dan seterusnya itu nanti ada tema lain yang bisa menjelaskan itu. Tapi gini loh Don, kenapa kita harus belajar agama, kenapa kita perlu baca Quran, kenapa kita perlu mendengarkan Kanjeng Nabi dan para Rasul Nabi yang lain. Itu karena saya kira merumuskan itu, jadi puasa itu kan pas tidak, kemudian ada iya, ada tidak kan. Nah, karena kan orang mengkui, urusannya kan orang karo iya, urusannya kan ngopo kok orang. Itu ada jawabannya, ngopo kok iya. Terus dinggo sopo, dinggo gitu loh. Apa sebabnya? Entuk apa kowe kok iya karo ora kowe mau? Kan semua harus kita jawab. Nah, agama itu memberikan informasi tentang hulu hilir itu. Apa sebabnya kowe mlayu rono, sebab kowe saka kene. Saka ngendi nek kowe ora nganggo Quran, kowe ora ngerti saka ngendi? Iya. Enggak tahu kamu dari mana. Misalnya Allah di Quran menginformasikan ketika engkau aku keluarkan dari sulbimu, terus aku menegaskan apakah aku Tuhanmu? Terus kalian menjawab iya. Aku bersaksi engkau lah qalu bala syahidna gitu kan. Nah, kuwi sapa sing jawab? Kuwi lek ora kelingan toh. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah merasa ditanya Tuhan gitu. Iya, betul. Maka itu namanya memori roh dan memori gen, bukan memori pikiran, bukan memori. Kan banyak sekali struktur memori, level-level memori. Jadi nah sekarang misalnya saya loncat dikit, kalau saya ngomong ridho, itu subjeknya siapa? Hatimu, pikiranmu. Ridho itu rapo dah karo setuju loh. Aku ras setuju kaya, nah aku ridho. Job yang setuju kini yang pikiran. Ini enteng-entengan, kuduni legi ke orang yang menurut kita. Ya. Ini aku ridho, nah yang ridho itu bukan pikirannya, bukan hatinya, bukan perasaannya, tapi rohnya. Yang ngomong bala syahidna tadi itu. Nah jadi nanti kita akan punya tema kapan-kapan. Ridho itu harus di breakdown sebagai ilmu. Karena ridho itu ora podo karo ora nesu. Kowe mungkin ya nesu tapi ridho iso wae. Tapi itu keseimbangan enggak, Mbah? Antara ya, pikiran kemudian sama kemudian dilihat dari cara pandang yang lain itu menjadi keseimbangan itu ya. Bisa aja ya. Tapi pokoknya kita tuh kan macam-macam wong Jawa wong kan sedulur papat lima pancer kok gitu. Nggih, itu. Nah, sekalian. Yang papat tuh yang mana? Kita tuh kita yang mana? Ketika patup nesu kuwi Patup yang mana? Patup pikirannya atau patup hatinya atau Uwama. Permukaan rosone atau kan perasaan aja berlapis-lapis kan rasa ada perasaan ada feeling ada dhauk ada syuur ada sir ada macam-macam kok. Jadi manusia itu sebenarnya belum tahu dirinya itu tidak tahu dan mungkin dia tidak pernah tahu cit. Makanya sekarang manut saja yang sama yang bikin gitu loh. Dan itu fluktuatif enggak tak? Fluktuatif mboten itu. Yang ya. Kita rasakan ini loh maksudnya Mbah Nun ngendika manusiawe radong ning radongnya itu fluktuatif atau memang ya, memang benar-benar sok samar-samar seperti paham, sok samar-samar seperti kelihatan, sok samar-samar seperti terasa gitu. Ya, neng, tapi tidak sukar, tapi tidak bisa merumuskan. Tidak bisa. Ya, makanya gini, ketika kamu misuh, itu yang misuh siapa? Pikiranmu atau hatimu atau perasaanmu atau rohmu misalnya gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin nanti kapan-kapan kita forum punya forum di mana ridho itu kita big down sebagai ilmu. Ada pemetaannya. Jadi bedanya sama ikhlas apa? Apakah kalau kita ridho berarti kita setuju? Enggak. Enggak. Kita enggak setuju tapi ridho iso bae. Contoh gampang gini. Kowe bali dari Kiai Kanjeng latihan terus tengah dolan udan terus ora sempat ngiyup. Kowe setuju ora kowe? Karutan gue. Rata? Jeneng Ridho ora? Ridho. Akhirnya gelem ora gelem Ridho toh? Nah, Ridho itu keputusan yang lebih mendalam. Oh, okay. Ridho itu dan itu bukan pertimbangan pikiran. Ridho gue pokoknya gue magic, gue meng vaksin, gue meng super vaksin. Pokoknya aku Ridho. Arab presiden, Arab sopo, aku Ridho. Sebabnya nek Arab di nalar kejit. Kalau misalnya Pak Nevi pulang dari latihan teater Melungsungi ditabrak. Saya tanya sama Anda, bisa enggak Allah menghalangi Nevi ditabrak? Bisa sekali. Dengan mudah. Iya, bisa sekali. Bahkan adzalika 'alallahi apa? Yasiro. Ya. Itu semua mudah bagi Allah. Jadi nek Kanjeng Nabi arep menghalangi motor sing arep nabrak, motor Pak Nevi iso toh? Jadi iso toh dengan mudah toh? Wes iki ana bom rasidom meledos ya iso tenek Gusti Allah to. Apa wae iso merapi rasidom. Ning aku takon, daden ora? Daden. Kedaden to. Berarti Tuhan menghalangi apa tidak? Tidak. Tidak. Ya tak, Tuhan tidak menghalangi meskipun di belakang tidak menghalangi ini macam-macam. Iso pancen Nevi lagi diuji. Iso to? Pancen dadi misalnya ngene Pak Islami ya. Jid ya. Kalau aku mengalami penderitaan aku tidak berpikir bahwa orang membuat saya menderita. Tapi aku berpikir bahwa Allah sedang menguji ketahanan saya. Bisa enggak? Memberi sesuatu gitu. Iya. Jadi subjeknya Allah aja. Oke. Okay. Nek subjeknya Allah kowe ridho, arep ora ridho piye arep nafi. Nek Gusti Allah gelem lak ya ora tabrakan to. Ha nggih, nggih, nggih. Tapi buktinya tabrakan. G30S peristiwa di kejadian berita orang meninggal nek Gusti Allah kalau Allah menghalangi kan tidak terjadi. Tapi kan Allah tidak menghalangi. Terus kalau Allah tidak menghalangi berarti kan Allah memang itu bagian dari takdir Allah, ya toh. Terserah apa itu diizinkan, apa disuruh, diperintah atau diizinkan atau apapun. Tapi kan itu bagian dari takdir Allah. Sekarang saya tanya, kowe nek kuwi pancen wis takdir, arep ridho apa ora kowe? Mau enggak mau harus. Ya mau enggak mau. Banyak ridho itu ora pakai perhitungan-perhitungan macam-macam. Ridho itu vaksin, pokoknya ridho ngono wae. Kuwi tak kandani nek kowe gelem ngono kuwi enteng uripmu. Nah, enteng tenan. Berarti Mbah Nun, berarti kalau ridho, kalau puasa ini wujud ridho bukan Mbah Nun. Puasa ini karena ridho. Aku yo biasane madang telung dino pisan iki ming kudu atau jadi apa, bukan hanya atau apa dengan itu? Mudah ditemukan atau dengan mudah diproyeksikan menjadi bagian dari ridho bisa bahkan bisa jadi alasan sing ora-ora kok kowe ora mangan ora aku poso jane mergo ora jan ra iso tuku mangan ora iso mangan aku tahu soalnya latihan seni sono jam 09 bengi aku rono aku ngelih terus niatku iki nek ketemu Mas Toto arep tak jak nang warung gitu. Tekan kono ana totok tenan tok mangan yo. Aku wis sejak ngono ku ya asu bajingan iki aku wis. Akhirnya aku kepaksa metu dhewe keluar sini dari gedung untuk cari makan. Gitu kan. Padahal tadi maunya iya, padahal tujuan saya adalah supaya totok bisa traktir saya makan. Lah kene iki ra duwit e. Karena namanya Toto, ternyata Toto aku wis sejak lagi wayang ini. Terus aku metu dhewe ya. Orang nang warung ya menbut meng poso waktu ya toh engko kira-kira entuk 20 menit bali meneh nang gedung wis sak wis ngono to. Lah durung mangan gitu kan. Iya, iya. Terus ngilang ngene ya, ngilang ngene gitu. Jadi, wah, itu semua bisa dijadikan apa saja. Surga bisa dinerakakan, neraka bisa disurgakan. Karena manusia itu punya segala kemungkinan untuk memanipulasi, untuk menunggangi, untuk menipu, untuk segala macam. Ini kira-kira ya. Jadi, berdebat. Tapi yang kita harus kembalikan bahwa tidak ada loh yang tidak terkait sama Allah. Betul. Semuanya terkait. Tidak ada yang tidak terkait. Itu inti agama ya. Solmisasi itu juga terkait dengan Allah ya? Apa? Solmisasi. Serius. Menowo. Iya no. Do re mi fa sol la si do itu solmisasi. Do itu kan satu. Akhirnya kembali ke do re mi fa sol la si do meneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menowo. Gue jenengi ijtihad. Ijtihad ya. Ustaz Imam. Ustaz Beri. Ustaz Imam. Beri Mas. Ya itu misalnya nek Jawa disebut aku ya ora atik gathuk ngono. Lho, ora atik. Ora ya macam mesti gathuk kok ora ono sing ora gathuk lho apa wae mesti gathuk. Nek anggere gelem ngono atik mesti gathuk, ora ono sing ora gathuk itu nang tau gathuk iki bahasa Arab tau ghet. Gitu lho. Pancen gathuk mesti gathuke gitu lho. Ini tadi kan pandangan imam di satu segmen, satu serpian dari kenyataan bahwa solmisasi itu dari do ke do gitu ya. Inalema dari ju'un gitu kan. Itu bagus. Tapi sebenarnya kan semuanya, semua ciptaan Allah kan solmisasi juga. Allah mengatakan, Allah menciptakan alam dalam 6 hari. Berarti ketujuhnya kan do mana itu? Iya lah ya? Iya, bisa. Lah ya, do re mi fa sol la. Iya. Allah bilang 6 hari loh. Selendro. Allah mengatakan fi sittati ayamin aku menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Nah, 6 hari iki nek kok nek kowe nggae ini kayu-kayu kae. Jiro lupat monem tangga. Itu kan untuk tangga kedua lagi kan kue butuh siji meneh untuk do yang berikutnya toh. Dia tetap si sebenarnya kan gitu. Itu. Jadi itu semua bisa. Apa wae? Orang mungkin ada sesuatu hal apa semut apa bunyi kecil atau apalah apa yang tidak terkait sama hakikat penciptaan Allah atas kehidupan. Semua mesti ono gitu loh. Nah, kita di sini kan lumayan iki utak-utak kaya ngono kuwi. Bayangke meng atase bapake Beri Prima ya toh. Inemoke innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah do re mi fa sol la si do. Apa ta kuwi? Lho semangat tak ya Mam ya. Nang rusun iki ya ngono kuwi. Nang rusun iki ya ngono kuwi. Lantai ngisor, munggah lantai 5 mudun meneh lantai ngisor. Ya Mas, Mas Ki. Sedhe nyuwun preso, Mbah. Oh, preso. Pak Dukuh, kalau saya menyimpulkan dari pembicaraan tadi niku anu ya, berarti kita hidup itu hakikatnya adalah puasa. Oh inggih. Nggih. Lajeng bisa dikatakan untuk puasa Ramadan ini latihan. Latihan untuk menuju puasa yang sebenarnya yaitu di kehidupan setelah yang selesai Ramadan. Yang konkret iki. Apa teh? Ngeten matur nuwun. Aning kene nek ana wong poso ditakoni Mas Ki, "Kowe ora poso? Saya sudah lewat." Saya sudah pasca puasa, sama itu. Jadi jangan lupa ya, setinggi tingginya nilai, sebenar-benarnya kebenaran itu masih tetap bisa dimanipulasi oleh manusia, gitu kan? Jadi kayak mau, apa? Gak apa soalnya kayak, aku pasca poso, aku es pinter poso. Kira isi latihan, nanti mas kayak. Posmu. Wang sak dunia kira mengisih latihan. Aku wes bian lagi latihan poso. Jadi jadi semua hal itu termasuk juga bisa di apa wae sing kok makanya Allah makanya kan kita sering mengatakan apa latu kriu syai'an wa wa khairul lakum ala asa antu kriu syai'an wa khairul lakum wa asa antu kibu syai'an wa wa syarul lakum. Jadi Jadi semua Mas Ki, semua penemuannya Mas Ki, Mas Imam, Mas Doni segala macam tadi itu ada digaya apik iso apik, gaya elek iso apik, tergantung wonge kan gitu Mas, tergantung wonge gitu ya. Gitu. Nek kowe takon almarhum Pak Rahmat mesti siji meneh kae jawabane ya. Ya ta mesti siji meneh kae jawabane kae. Ayo. Mas Bayu ngono saged benten nak, Pak? Mas Bayu, coba Mas Bayu. Oh, Mas Bayu ada pertanyaan? Belum? Belum. Oh, oke. Okay. Apa kita sambung lagu dulu? Lagu dulu. Ketibong nggih. Ketibong. Ya, masih di Menjelang Senja edisi pertama bulan ini. Ketibong nggih Kanjeng. Dari ini salah satu nomor yang jarang dibawakan loh ketika apa acara-acara waktu sinau bareng Kyai Kanjeng itu jarang sekali. Dan saya mulai kenal dengan idiom Pung Ketik Pak Ketipung itu dari itu pada tahun 1963. 63. Tuh banget tahu gue. Saya SD kelas 5 di Gontor. Terus teman saya pertama yang non Jawa yang berasal dari luar Pulau Jawa yaitu dari Palembang di daerah Pedamaran. Pokoknya di salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan. Nah itu dia yang setiap hari rengeng-reng Pak Pung Ketipak Ketipung kuwi. Jadi aku lagi lagu niki, Mbah. Ya iki. Nggih. Ora nek lagune Pung Ketipak Ketipung bunyi gendang betalu talu nananinananinananinananinanini. Sudahlah kapas menjadi benang, benang menjadi sepotong kain. Sudahlah lepas jangan dikenang, carilah cari yang kemudian kita Kyai Kanjengkan menjadi kayak gitu tadi gitu ya. Yang saya kenal dulu tahun itu saya kelas 5 SD itu ya. Ini apa Melayu apa iramanya irama Melayu. Ya, ya, bener Melayu. Sih Melayu. Melayu. Ya, Melayu. Melayu. Melayu. Melayu. Tengetik tengetik tengetik tengetik tengetik. Melayu. Ya itu serampang kayak serampang 12 apa ngono kayak. Berarti Deli daerah Deli, daerah Deli Serdang. Iya, Deli Serdang, daerah Riau sampai Palembang. Tapanuli. Jadi pokoknya wilayah kerajaan Sriwijaya saya. Iya, iya. Iya, kira-kira gitu. Mas Zid, ada yang mau disampaikan? Oh. Enggak, saya tuh pengen napa? Pengen ngerti napa? Tanya ke Pak Nevi, pengen tahu kabar Pak Nevi kulo niku. Pak Nevi? Sehat Pak Nevi? Tasih ngetipang-ngetipung mboten. Tasih tipak-tipung. Apa anak Doni? Apakah sehat selalu Pak Nevi? Ya alhamdulillah. Itu yang paling saya syukuri. Oh. Sehat seperti ini. Bagaimana puasa beberapa hari ini? Ya, sehat sudah biasa ya. Oh. Biasa. Ora melu melu ndi? Hah? Melu nasional apa Ahmadiyah? Pak Nevi poso mulai. Ndak itu biarkan menjadi rahasia dia. Okay. Arep melu Muhammadiyah apa pemerintah monggo, enggak ada masalah. Kita enggak usah mempersoalkan itu. Yang penting Pak Nevi itu sudah berpuasa total, sudah cukup lama. Ora meng ora mangan. Ora meng ora mangan nggih. Pertanyaannya aja mendasar sing apa sing standar kuwi ngono ku. Oh iya. Sing kabeh sudah ngerti to nek aku iki. Puasa. Sudah biasa. Lah niku, niku yang pengen saya tanyakan kalau kondisinya seperti Pak Nevi ini apakah bisa dibilang puasa juga, Pak? Ya puasa itu apa saja di mana kita berhak melakukan tapi tidak melakukan. Ngempet itu nah, tadi. Ngempet ya, itu tadi. Iya. Kita tuh berhak melakukan tapi kita mengambil keputusan untuk tidak melakukan karena perintah Allah. Kan itu kalau syar'inya gitu ya. Yeah. Nah, sekarang apa itu maksudnya? Apa makan, apa kentrik, apa segala macam. Asing niku. Pokoknya intinya adalah bahwa kita tuh berhak tapi tidak kita lakukan. Sama dengan Kyai Kanjeng. Kyai Kanjeng ini kan juga tidak punya hak untuk menjadi pemusik profesional, punya hak untuk mendapatkan sponsor dari pemerintah, punya hak untuk mendapatkan bantuan dari bermacam-macam perusahaan, tapi kan Kyai Kanjeng memilih puasa. Yeah. Tidak mendapatkan apa, misalnya kalau ke luar negeri kan kita tidak mau pakai tiket. Yeah. APBN. Yeah. Dan seterusnya. Nah, Pak Nevi itu puasanya banyak sekali. Kata Pak. Banyak sekali puasanya. Belum tentu kita bisa menjalani puasanya seperti Pak Nevi. Saya sampai apal bukone kok. Bukone Pak Nevi. Itu buka gue. Ya kuwi buka cara cakno. Nak cara aku bukane ya dilitengkas. Pinten menit-menit, Pak? Biasa wae sing umum-umume poso ya poso Ramadan. Kuwi wajib saka Gusti Allah dilakoni. Aku Muhammadiyah ya oleh poso ya poso Muhammadiyah. Wong NU ya poso NU monggo. Amin. Penting ana kiyaine ana sing wis ngatur. Ana sing ngatur bener, Mas. Ya masalahnya kita disuruh bikin acara untuk menyelami, untuk merenangi, untuk mengembarai pemaknaan-pemaknaan. Karena hidup ini kan Ya kita memang menjalankan yang biasa-biasa itu Pak Nevi, tapi kan kita ini diamanati oleh orang banyak dan oleh yang mempanitiai acara ini untuk memaknai. Iya, iya. Gitu loh kan. Sebab segala sesuatu ini arep gula nek ora dimaknai sebagai sesuatu yang legi ya ora sedadi gula kan gitu kan. Puasa yang ngono. Bisa aja kita menjalankan puasa dengan ya normal-normal aja, biasa-biasa aja, lurus-lurus aja. Ya memang iya, kita menjalankan itu, tapi karena kita sedang menyelami, kita sedang memaknai lah gampangannya. Kan semua ya, itu ya betapapun banyak yang tadi diinterpretasikan saya banyak berpuasa, ya alhamdulillah itu puasa saya, tapi semuanya itu saya lakukan kanti ridho, kembali lagi ridho itu. Ridho. Nah, iya, kita tidak menyebut Pak Nevi puasanya itu lengkap, enggak hanya soal makan. Itu kan penghormatan toh. Bukan ejekan. Bukan. Itu kan junjung. Bapak Nevi itu memiliki kemampuan untuk menjalani puasa dalam berbagai macam yang belum tentu kita sendiri bisa melaksanakannya. Iya, yang kita gini belum tentu bisa gitu loh. Jadi ini tolong sebentar lagi udah mau buka. Iya, 6 menit lagi. Hah? Berarti satu nomor terakhir. Iya. Terus John kasih tahu kepada para teman-teman kita yang nonton bahwa instruksi kepada kita adalah memaknai lagu-lagu Kiai Kanjeng. Jadi berikutnya nanti kita tolong di jadwal selama sebulan itu sekian kali apa saja yang harus kita selami, kita maknai. Siap. Untuk manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Ya, okay. Kita pamit sekalian atau terus Mas Pauhi terus. Sampai ketemu lagi tanggal berapa? 7. Tanggal 7 di menjelang senja edisi kedua. Masih nanti besok jam 4:30 di channelnya Sukun, Muria News TV, canun.com dan Kiai Kanjeng. Teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.